أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو. Kita masih melanjutkan tentang ayat-ayat yang sah, maksudnya tanda-tanda yang sah, tanda-tanda bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kita saksikan hari ini sebab sabda-sabda beliau menjadi kenyataan. Disebutkan oleh beliau Syaikh Utsaimin rahimahullah di antaranya tentang dua kancil yang dari Kisra dan dari Kaisar, emas dan perak. Kemudian dikabulkannya dua doa beliau, ditolak yang satu. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian apabila pedang sudah diangkat di tengah-tengah umat ini, maka tidak pernah diletakkan selama-lamanya. Artinya terus ada peperangan sesama muslim sepanjang zaman sampai hari ini. Kita saksikan sesama muslim hari ini saling berperang, saling menjatuhkan, saling berebut pengaruh. Ini bagian dari doa Nabi yang tidak terkabulkan. Ya. Kemudian ikhbaruhu bi'ihlaki ba'dihim ba'dah wa sabi ba'dihim ba'dah, satu sama lain saling membinasakan, saling menawan. Ini pun terjadi. Wa minha khawfuhu ala ummatihi min al-a'immatil mudillin. Kemudian beliau mengkhawatirkan terhadap umat ini adanya pemimpin-pemimpin yang sesat, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin adalah imam, jam'u imam, jamak dari imam. Wal imam huwa man yuqtada bih. Imam adalah seseorang yang diikuti. Maka imam sholat wajib diikuti walaupun salah, maksudnya lupa, ya. Lupa tidak ada ayat awal, sudah sampai atas, wajib diikuti. Jika membaca subhanallah, imam tidak sadar atau tidak mendengar, wajib diikuti. Ya. Kalau salah bid'ah tentu tidak. Man yuktada bihi, yaitu orang yang diikuti, ditauladani. Imma li'ilmihi wa imma li'sultatihi wa imma li'ibadatihi. Ada kalanya dia diikuti, dicontoh karena ilmunya. Disebut imam. Maka disebut Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i. Apakah mereka ini pemimpin? Bukan. Bukan pemimpin. Tapi disebut imam. Kenapa? Karena ilmunya. Diikuti karena ilmunya. Gitu. Wa imma li sulthatihi, atau ada kalanya karena kekuasaannya. Ya, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Harun al-Rashid, bagaimana khalifah-khalifah, pemimpin sampai pemimpin kita hari ini. Imam diikuti karena kekuasaannya. Jika dia memerintahkan sesuatu kepada kita, wajib kita taati. Apabila hal tersebut mubah, bukan haram. Apabila imam itu melarang kita melakukan sesuatu, wajib kita jauhi. Apabila sesuatu itu tidak wajib, ya. Dan karena itu Utsman bin Affan mentaati perintah Umar untuk menceraikan istrinya yang Nasran, ya. Karena ini kan tidak hak, ya. Bukan Umar mengharamkan yang halal, bukan. Jelas itu halal, beliau tahu. Tetapi pertimbangan lain. Dan perintah secara kepemimpinan, bukan perintah secara ilmu, bahwa ini wajib, bahwa ini haram, bukan. Wa imma li ibadatihi, ada kalanya karena ibadahnya. Berilmu tidak, punya kekuasaan tidak, tapi ahli ibadah. Ini pun kadang-kadang diikuti, walaupun tidak sebesar yang dua tadi. Di beberapa daerah ada orang jarang bicara, bicara juga tidak fasih, ya, khutbah juga enggak pernah, jarang sekali. Tetapi ahli ibadah, ahli shaum sunnah, ahli sholat sunnah, tawadhu, berakhlak bagus, maka diikuti oleh masyarakat kita. Tidaknya keluarganya, tetangganya mengikuti. Ya. Ini pun secara tidak langsung disebut pemimpin. Wa minha, di antara yang lain, ikhbaruhu biduhuri al-mutanabbi'i fi hadhihi al-ummah. Beliau mengkhabarkan bahwa akan muncul orang-orang yang al-mutanabbi'in, yang dimaksud mengaku sebagai nabi di tengah-tengah umat ini. Wa annahum thalathun, jumlahnya adalah 30. Jumlahnya 30. Qala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar, hadzal hasru bis 30 la ya'ni al-inqita' al-mutanabbi'ina bidzalik. Pembatasan 30 ini bukan pembatasan secara jumlah. Annahum aktsaru min dzalik, karena ternyata lebih dari 30. Ya. Yeah. Beliau hitung lebih dari 30, itu zaman beliau Ibnu Hajar. Ya. Yeah. Zaman Ibnu Hajar belum ada Ibnu Sabura Mahmah. Belum ada siapa itu? Musadek. Belum ada orang-orang lain yang mengaku sebagai nabi. Ya. Yeah. Itu kata beliau sudah lebih dari 30. Oleh karena itu beliau berpendapat bukan pembatas. Bagaimana Nabi mengatakan 3 hari 3 malam, ini bukan pembatas. Sebagaimana beberapa lafaz yang bukan pembatas. Beda seperti 7 langit, itu pembatas, memang 7. Tidak 8, tidak 9. Tawaf 7 kali, itu memang pembatas. Bahwa tawaf memang 7, tidak 8, tidak 9. Adapun seperti safar 3 hari 3 malam, ini bukan pembatas. Yeah. Artinya walaupun 1 hari 1 malam, tetap harus bersama mahram. Yeah. Ada beberapa bilangan yang merupakan pembatas, ada yang merupakan tidak. Seperti 1000 bulan. Bagian imam mengatakan ini bukan pembatas, menunjukkan yang sangat banyak. Di sini menurut Ibnu Hajar bukan pembatas, ya, artinya lebih. Karena tidak mungkin kita mengatakan Rasulullah keliru mengatakan 30 ternyata lebih, ya. Kultu, aku katakan, kata Syekh Utsaimin, wa yakunu dzikru tsalatsin dibayanil haddil adna. Bilangan 30 itu batasan terendah. Artinya sekurang-kurangnya ada 30. Ya. Seperti bahasa kita, sekurang-kurangnya ada 30. Batasan terendah. Tidak mungkin kurang dari 30. ay annahum la yanqusuna an dzalikal adad. Tidak mungkin jumlah mereka kurang dari jumlah tersebut 30. Wa inna ma adalna an dzahiril lafzi lil amri waqi'. Kita gabungkan antara dzahir lafaz dengan sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena tentu kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi, sementara yang terjadi kenyataan seperti itu. Maka dengan dijamakkan akhirnya dipahami seperti ini. Ya, kita tidak seperti kaum dohiriyah yang betul-betul dohiriyah. Jika berbeda dengan lafaz langsung ditolak, tidak. Ya. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل الباب مع أنه صريح في الحديث. Ini kata beliau والله أعلم merupakan rahasia. Kenapa sang muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebut bilangan di dalam babnya, di dalam judul babnya tidak menyebut bilangan. Beliau hanya menyebut munculnya orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Tidak menyebut munculnya 30 orang yang akan mengaku sebagai nabi. Ya. Ma'annahu sharihun fil hadis, padahal jumlah 30 itu jelas. Jelas. Tegas di dalam hadis. Tetapi beliau tidak menyebutkan, ya. Kata beliau, mungkin ini rahasia kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebut 30. Berarti dimungkinkan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sependapat dengan Ibnu Hajar rahimahullah bahwa 30 itu bukan pembatas. Ya. Kekurang-kurangnya. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah, ma'a anna kulla wahidatin minha ab'adu ma yakunu bil 'uqul. Padahal salah satu dari 30 itu, yang semuanya dari 30 orang itu satu persatu jauh dari apa yang bisa dinalar oleh akal. Artinya tidak masuk akal. Seorang contoh di kita, ya, seorang musadek, ya, yang bahasa Arab saja tidak tahu, yang tidak belajar ilmu agama mengaku sebagai nabi. Nah, ini maksudnya jauh dari akal kita. Seorang Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa aku dijodohkan dengan si fulana ini oleh Allah. Ya. Niru-niru Nabi Muhammad SAW. Yang beliau diperintahkan untuk menikahi Aisyah, ya, dinikahkan langsung oleh Allah dari atas aras dengan Zainab. Ya. Aisyah Mirza ini mengatakan, aku dinikahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan si fulana ini. Si fulananya enggak mau. Ya. Si fulananya ini enggak mau. Ada seorang nabi ngelamar ditolak, ya. Akhirnya nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain. Ini si nabi palsu ini mengatakan nanti akan cerai, ya. Nanti dia akan cerai dan akan nikah dengan saya, ya. Jadi gak putus asa, jandanya pun dikejar, ya. Ini si nabi palsu. Ternyata tidak kejadian. Ya, dua nubuahnya, ya, tanda kutip, ya, tidak menjadi kenyataan. Omong kosong. Ini kan jauh dari akal. Bagaimana mengaku sebagai nabi dan dipercaya dan diikuti? Sampai di negeri kita ini, ya, entah berapa ribu yang mengikuti kesesatan ini, dan tentu mereka tidak merasa sesat. Yes. dibela, diberi hak. Karena menurut paham demokrasi HAM memang harus diberi hak. Aini maksud beliau ma'anna kulli wahidati minha ab'adu ma yakunu fil uqul. Seluruh orang yang mengaku sebagai nabi itu jauh dari akal sehat. Ya. Seorang seperti Umar misalnya, atau Abu Bakar misalnya, atau Imam Syafi'i misalnya, mengaku sebagai nabi, sesat. Apalagi ini jauh sekali secara keilmuan dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi Abu Bakar, Umar, mengaku sebagai nabi. Ya, 13. حصر الخوف على أمته من الأئمة المدلين. Beliau membatasi kekhawatiran beliau terhadap umat ini dari pemimpin-pemimpin yang sesat. Dibatasi oleh beliau, artinya beliau tidak takut umat ini miskin, umat ini menderita, umat ini tertimpa. Enggak. Yang ditakuti oleh beliau terhadap umat ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat. Yes. Kenapa? Wa wajhu hadzal asri anna al-a'immata thalathatu aqsam. Dari pembatasan ini menunjukkan bahwa imam-imam itu ada tiga jenis, tiga rupa sebagaimana yang di awal tadi. Umara wa ulama wa ubbad, para pemimpin yang punya kekuasaan, penguasa, ulama, ahli ilmu, ubbad, para ahli ibadah. Tiga-tiganya dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bisa menyebabkan kesesatan umat ini. Kita lihat berapa ribu orang yang sesat di zaman Khalifah Al-Ma'mum. Karena menyokong orang-orang falsafah, orang-orang ahlul kalam, tentu orang-orang awam terfitnah. Ini jelas. Ya. Kemudian ulama di mata manusia tentunya, tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Maturidiyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, tentu orang awam mengikuti. Nah, kemudian yang terakhir, ubbad, para ahli ibadah, ini pun bisa menyesatkan. فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون. Beliau mengkhawatirkan orang-orang ini, tiga jenis manusia ini, kesesatan mereka. Kenapa? Mereka diikuti. Yang namanya penguasa diikuti, yang namanya ulama diikuti. Ulama manapun kan? Ulama Mu'tazilah ada yang mengikuti, ulama Jahmiyah ada yang mengikuti. Begitu juga ahli ibadah. Wal umara'u lahum as-sultatu wat-tanfir. Khusus bagi para umara, para penguasa, mereka punya kekuasaan. Melaksanakan ini, melaksanakan itu kan hak dia. At-tanfir. Wal ulama lahum at-tawjih wal irsyad. Adapun para ulama punya ilmu, memberikan petunjuk, memberikan perintah, berceramah begini begitu, tentu diikuti. Kalau baik umat ini ikut baik, kalau buruk umat ini ikut buruk. Wal ubad lahum tagrirun nasi wa khudda'ihim bi ahwalihim. Begitu juga para ahli ibadah, mereka banyak di antara mereka yang menipu manusia. Manusia tertipu oleh ahli ibadah. Ibadah yang bid'ah, ibadah yang tidak sesuai sunnah Nabi diikuti. Karena di mata manusia dia ahli ibadah, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, selalu dia mulai, semua orang tahu dengan tanda-tandanya, selalu baca Al-Quran. Ya, walaupun dia tidak bicara apa-apa, tapi dia diikuti. Dia melakukan sholat di Saban misalnya, diikuti oleh kaum muslimin. Ya. bid'ah ada yang mengikuti, dia melaksanakan sunnah juga ada yang mengikuti. Wa haula'i yuta'una wa yuqtada bihim. Maka orang-orang seperti itu ditaati, dicontoh. Wa yuqafu 'alal ummati minhum. Maka dikhawatirkan umat ini menjadi sesat gara-gara tiga jenis manusia tadi. Li'annahum idza kanu mudillin dalla bihim katsirun minan nas. Jika tiga jenis manusia ini sesat, maka banyak manusia yang ikut sesat. Wa idza kanu hadina irtada bihim katsirun minan nas. Begitu juga sebaliknya, jika mereka mendapat petunjuk, mengikuti sunnah, berada dalam kebenaran, maka kaum muslimin juga ikut benar, ikut mengikuti petunjuk dan seterusnya. Ya, karena tiga manusia ini diikuti, dicontoh. Yang terakhir, Rabi'ata Asrah 14. At-tanbihu 'ala ma'na 'ibadatil awtan. Pengertian tentang makna menyembah berhala. Apa yang dimaksud dengan menyembah berhala? Yaitu rukuk, sujud di hadapan berhala itu seperti itu? Bukan hanya itu. Ya'ni anna ibadatal awtari la takhtassu birruku'i wassujudi laha. Bahwa menyembah berhala itu bukan hanya sebatas rukuk dan sujud terhadap berhala tersebut. Walaupun seseorang tidak rukuk, tidak sujud di hadapan berhala, tapi dia bisa dianggap sebagai menyembah berhala. Ya, menyembah orang, menyembah ulama, menyembah sebagaimana orang-orang ahli kitab, akhbar dan ruhban mereka disembah. Bal tashmalu ittiba'al mudillin alladziina yuhilluna ma harramallah wa yuhilluhunna. Bagaimana tokoh-tokoh sesat itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, manusia ikut menghalalkan. Wa yuharrimuna ma ahallahullah. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, seperti nikah. Nikah halal bahkan sunnah diharamkan oleh para pendeta dan pastor. Fa yuharrimuhunna. Manusia ikut mengharamkan. Apa kata Nabi di hadapan Ali bin Hatim? Tilka ibadatuhu. Itu yang dimaksud bahwa ahlul kitab itu menyembah para pendeta dan pastor. Yaitu pendeta dan pastor mengharamkan yang halal, ikut mengharamkan. Menghalalkan yang haram, ikut menghalalkan. Tilka ibadatuhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Ali bin Hatim, mantan ahli kitab yang baru saja masuk Islam. Ya. Ya, kita lanjutkan bab baru, bab maja'a fi sihir, bab tentang sihir. Bab ini dimasukkan oleh beliau di kitab tauhid ini karena sihir bisa merusak tauhid. Karena sihir bisa menyebabkan seseorang keluar dari sholat. Ya, maka sihir dimasukkan oleh beliau di bab khusus di kitab tauhid ini. Apa yang dimaksud dengan sihir? Secara bahasa, kebiasaan para ulama sebelum membahas secara faidah syar'i, dibahas dulu secara faidah bahasa. Sunnah menurut faidah bahasa apa? Bid'ah menurut faidah bahasa apa? Islam menurut faidah bahasa apa? Iman menurut faidah bahasa apa? Salat dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu baru faidah syar'i. Agar apa? Agar memudahkan. As-sihru rubatan, secara kaidah bahasa sihir adalah ma khufiya wa lutifa sababuhu. Sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi. Yeah. Sebabnya itu tersembunyi. Berbeda ketika saya kenyang lama habis makan. Ya. Yeah. Saya tidak haus lagi. Kenapa? Habis minum. Ini tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi. Beda ketika ada orang lapar, tiba-tiba hilang lapar. Nah, ini secara faidah bahasa bisa sihir. Maka orang sering mengatakan dia tersihir oleh kata-katanya, dia tersihir oleh pemandangan itu, hilang laparnya, hilang hausnya. Nah, padahal dari mana? Belum makan, belum minum, kok tidak lapar lagi, tidak haus lagi? Nah, ini bagian dari sifat sihir. Kita belum masuk syarah faidah syar'i dulu, pengertiannya, istilahnya, tetapi baru kaidah bahasa. Yes. Sesuatu yang sebabnya tidak jelas. Kenapa dia dagangannya sekarang jadi laris, padahal kemarin paling tidak laku? Ya, jawabnya, karena dia pindah ke tempat yang ramai, harganya diturunkan, pelayanannya diperbagus. Ini bukan sihir, karena sebabnya kelihatan, faktor pendukungnya kelihatan. Berbeda kalau kenapa dia jadi laris, iya, tadi sebelum dia berangkat jualan, dia gedok bumi pakai kaki 7 kali, ya, diselingi mantra. Ah, ini tidak menjadi sebab. Apa hubungannya? Akal kita tidak bisa terima. Ah, itu sihir. Ya, mahufiya walutifa sababu. Oleh karena itu kata Nabi, bayan, ucapan, pidato itu bisa menjadi sihir. Ya, inna ba'dal bayani la sihra. Sebagian dari bayan itu, khutbah itu bisa menyihir. Kalau menyihirnya bagus, ya bagus. Jadi takut kepada Allah, jadi rajin ibadah, jadi mengikuti sunnah. Kadang-kadang menyihirnya yang tidak bagus, jadi membenci sunnah mungkin. Ya, jadi meninggalkan dunia tanpa alasan yang hak mungkin. Ya. Wa minhu summiya as-saharu li akhiril lail. Oleh karena itu, akhir malam, sepertiga yang malam disebut waktu sahar. Nah, ini kan hurufnya sama. Sin ha ra. Sihir, sahar. Sama persis hurufnya. Hanya penyebutannya, lafaznya, harokatnya yang berbeda. Kenapa? Li annal af'al allati saqa'u fi takunu qafiyatan. Karena perbuatan-perbuatan di jam-jam tersebut, di waktu-waktu tersebut, sepertiga malam yang akhir, itu tersembunyi, nggak ada orang yang lihat. Maka sebaik-baik ibadah setelah, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Ya, karena di saat manusia tertidur lelap, nikmat tidur jam-jam sih. Ya, orang-orang yang suka begadang, orang-orang yang hobi begadang, umumnya jam-jam segitu sudah enggak kuat lagi, ya. Paling jam sampai jam 12, jam 1, ya. Jam 2, jam-jam segitu lagi enak-enaknya tidur. Ya. Nah, maka disebut as-saha. Karena memang tersembunyi. Di waktu-waktu tersebut, perbuatan-perbuatan itu tersembunyi. Maka di waktu-waktu seperti itulah Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang memohon akan aku beri. Wa kadzalika summiya as-sahur. Begitu juga sahur, sama hurufnya. Sin ha ada tambahan waw, sahur. Ya, jadi sihir, sahur, sahar. Sahur kita tahu apa? Sihir kita tahu, sahar, waktu sahur itu sahar. Bagaimana wadu itu tempat untuk berwudu, bejana yang dipakai untuk berwudu namanya wadu. Lima yukalu fi akhiril lail, karena makan di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Li'annahu yakunu khafiyan, tersembunyi. Tersembunyi berbeda dengan makan siang, makan malam, setelah maghrib, setelah isya, tidak tersembunyi. Ini makan sahur tersembunyi. Wa kullu syai'in khufiya sababuhu yusamma sihran. Maka segala sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi, tidak diketahui sebabnya, maka itu disebut sihir. Ini baru faedah bahasa. Ya, saya kira sudah agak mengena dari faedah bahasa ini. Wa amma fi syar'i, adapun faidah secara syar'i, fa innahu yanqasimu ila al-qismain. Maka sihir terbagi dua. Secara faidah syar'i, sihir dibagi dua. Al-awwal, yang pertama, uqadu wa ruqyah. Ikatan atau basah, ya, uqad wa ruqyah. Ikatan dan basah. Ya. Maka sihir yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam oleh si Yahudi Labid bin Al-Asam itu berupa ikatan, 11 ikatan, ya, yang akhirnya turun 2 surat yang terdiri 6 dan 5 ayat, berarti 11 ayat masing-masing ikatan terlepas oleh satu ayat. Atau bacaan mantra-mantra, ay qira'at wa talasim, bacaan mantra jampi. Yatawassalu biha az-zahiru ila istihdami syayatin bima yuridu bihi dararan maf'ul. Yaitu sesuatu yang dipakai oleh penyihir, si tukang sihir, dengan bantuan setan untuk memudaratkan si mas'ul yang disihir. Sahir yang menyihir, mas'ul yang tersihir. Ya. Bacaan mantra jampi-jampi yang dipakai oleh tukang sihir dengan bantuan setan untuk memudorotkan orang yang disihir. Maka disihir itu mudorot, tidak manfaat, walaupun sekilas mungkin dia senang, yeah. Begitu disihir jadi senyum-senyum, ketawa-ketawa, senyum kan senang, ya, tetapi mudorot sih, yeah. Dia jadi senang sama si fulan, padahal tadinya biasa-biasa saja atau bahkan benci. Begitu disihir jadi suka, jadi senang, jadi cinta. Ini pun ada, ya, iwala. Ada beberapa istilah, ya. Dan di beberapa negeri, termasuk di negeri kita ini ada, ya, berbagai macam istilah. Intinya begitu. Intinya membuat orang yang tidak suka jadi suka. Ya, istilahnya macam-macam. Caranya macam-macam. Suka-suka setannya. Ya, suka-suka setannya. Begini pakai ini, ya, manusia ikut saja. Kan pada hakikatnya dia sedang mengikuti maunya setan. Sedang berusaha untuk menyenangkan setan. Ketika setan itu senang, kemauannya dipenuhi, dia melakukan perbuatan ini, melakukan aksi. Maka yang benci menjadi suka, yang tidak enak jadi enak, ya, dan seterusnya. Lakin qad qala Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma hum bidarrina bih min ahadin illa bi'idnillah. Mereka tidak bisa memudaratkan seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Nah, dengan kalimat ini dengan ayat ini membahas tentang sihir, kan? Dengan ayat ini insyaallah Ta'ala kita tidak akan takut. Ya. Dan kekuatan sihir yaitu dari setan dengan kekuatan manusia besar mana? Manusia. Ya, manusia. Kekuatan sihir agar si fulana suka sama saya misalnya dengan diwalah dengan ini, mungkin bisa suka, bisa tidak. Ya, bisa dapat menjadi istri atau tidak. Sihir. Satu, dua, contohnya ada dan bisa dihitung. Ya, kekuatan setan. Nah, sekarang jangan, enggak usah pakai kekuatan setan. Kekuatan manusia. Biar fulana suka sama kita, ya, kita bawa duit banyak, pakai mobil mewah, merci. Nah, ini lebih kuat mana? Saya kira insyaallah lebih kuat yang kedua ini. Ya. Ini bukan kekuatan setan, kan manusia. Mobil mewah, uang banyak, ganteng. Ya, insyaallah berhasil. iblis. Jadi kekuatan manusia lebih kuat daripada kekuatan syaitan. Gitu. Orang mati di santet ada berapa? Bisa dihitung, ya. Santet bisa dihitung. Ya. Yo, mati karena bom, wow, lebih banyak lagi. Bom kan manusia, lebih kuat bom daripada santet. Gitu ya. Kalau betul bahwa santet itu kekuatannya bisa diandalkan, kenapa nggak di santet itu Belanda dulu ya? 350 tahun, ya katanya Jawa Timur banyak tukang santet ini itu, kenapa nggak di santet? Ya, kenapa dijajah 350 tahun? Ini menunjukkan bahwa kekuatan setan itu lemah sekali, lemah sekali. Sihir itu lemah, ada tentu kekuatannya lemah dibanding dengan kekuatan manusia, lebih besar kekuatan manusia. Ya memang bertingkat, manusia kan kecerdasannya bertingkat. Hajin pun bertingkat, ya. Tapi secara umum seperti itu keadaan. Ya. Yang kedua, adwiyatun wa afaqiyo, jampi obat, ya. Tuksiru ala badanil makfur. Yang berpengaruh di badan orang yang disihir, ya. Artinya dengan sesuatu, dengan tadi bacaan, ya, ini dengan obat ini atau dengan ramuan ini atau dengan benda ini, ya kan, maka sihir itu ada alatnya, kan, sebagaimana Labid bin Al-Aqsam merendam alat itu di sebuah sumur yang warnanya akhirnya menjadi kecoklatan itu, dan dicari alat itu. Ya, ada dua malaikat yang berdatang ke Nabi waktu itu. Nabi seperti setengah sadar setengah tidak mendengarkan dialog dua malaikat ini yang nyihir siapa. Dijawab Labid bin Al-Aqsam, di mana sihirnya, di sumur anu, dan seterusnya direkam dengan Nabi setelah. Dan setelah itu Nabi menyuruh bagian sahabat untuk mengambil itu. Ya. Dan sini kita tahu bahwa salah satu untuk menghilangkan kekuatan sihir dengan merusak alatnya itu. Oh, isim, jimat-jimat, apa, peniti, apa, macam-macam, ambil, dirusak, dibakar. Ya, kekuatannya hilang. Ini belum pakai rukyah, belum baca Al-Quran, bakar hilang. Ya, karena memang kekuatan setan sekali lagi lemah. Wa aqlahu wa iradatahu wa mailahu, juga bisa berpengaruh pada akalnya, keinginannya. Tadinya kan dia gak ingin. Ya, dia enggak ingin sama, enggak mau sama si bulan itu. Akhirnya jadi mau, bahkan tergila-gila. Wa mailahu, kecenderungannya. Dia enggak ada kecenderungan untuk ini. Akhirnya jadi cenderung mau. Fa tajiduhu yansarifu wa yamilu wa huwa ma yusamma indahum bisarfi wal 'adl. Maka engkau dapati, kita dapati seseorang akhirnya melakukan sesuatu, cenderung kepada sesuatu, padahal awalnya tidak, ya, ini yang dikenal barangkali beliau mengambil istilah di sana astor al-atok. Kalau di kita ya macam-macam namanya, ada pengasian, ada ini, ada itu, penglarisan, ya, banyak istilah sihir di berbagai macam tempat. Wa yaj'aluna al-insana yan'atifu 'ala zawjatihi atau imra'atin ukhra. Ada kalanya sihir itu menjadikan seseorang menjadi cinta kepada istrinya atau wanita lain, padahal tadinya tidak, atau sebaliknya, cinta jadi benci. Hatta yakuna kal bahimati takuduhu kama tasha. Tidak ubahnya seperti bahimah, seperti binatang ternak yang bisa engkau tuntun kemana saja, ngikut saja. Ya, seperti hipnotis, ya. Ngikut saja. suruh buka dompet, buka dompet, ditanya uangnya berapa, jujur, menyerahkan, menyerahkan, ikut saja. Ini bagian dari wasarfu bil aqs min dzal, atau kebalikannya. Tadinya cinta menjadi benci, tadinya benci menjadi cinta. Ini pun tidak. Wa fayuqtiru fi badanil mas'uri bi is'abihi syai'an fa syai'a hatta ya'ti. Ada kalanya sihir itu mempengaruhi badan orang yang disihir, bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah lemah, akhirnya binasa mati. Ini pun ada. Ya, jadi macam-macam dampaknya. Bisa pengertian seperti tadi, bisa meninggal. Ya, tentu semuanya adalah takdir. Ya, ajal tentu tidak bisa kita bahas. Seandainya tidak terkena sihir maka mati hidup, maka tidak boleh ucapan seperti itu sudah asyak. Wa fi tasawwurihi bi ayyi taqayyal al-asya' ala khilafi ma hiya alayh. Ada juga dengan menyebabkan seseorang menghayal sesuatu seperti melakukan sesuatu padahal tidak. Ini yang pernah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah. Sihir bisa menyebabkan seseorang merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa melakukan sesuatu. Sebagian riwayat mengatakan beliau merasa mencampuri istrinya padahal tidak. Dan ini hak. Ya. Dan ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak maksum. Justru karena beliau maksum, maka terkena sihir, Allah langsung menurunkan dua malaikat. Ini menunjukkan bahwa beliau maksum. Tidak seperti orang-orang Rafidhah yang menolak riwayat ini dengan mengatakan ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak riwayat Abu Hurairah Nabi Musa bandi telanjang kemudian mengejar pakaiannya dan seterusnya masyhur ceritanya dengan dengan berdalih bahwa ini menghina Nabi padahal maksudnya mau menolak Abu Hurairah. Yes, intinya mau menolak Abu Hurairah. Wa fi aqlihi fa rubbama yasilu ila al-junun wal yadhib. Kadang-kadang berpengaruh kepada akalnya, sehingga seseorang yang terkena sihir itu bisa menjadi gila. Ya, jadi ada orang yang gila karena pengaruh sihir. Fasihru kismani. Sihir ada dua macam. Kalau tadi jenisnya, sekarang hukumnya. Hukumnya ada dua. Yang pertama syirik, yang kedua udwa, dosa besar tapi belum syirik. Bagaimana yang syirik? Wa huwa al-awwal alladhi yakunu biwasitati syayatin, yaitu yang jenis pertama, yaitu dengan perantara syaitan. Ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim liyusallithahum ala al-masum. Dia menyembah setan, mendekatkan diri bertaqarrub kepada setan dengan tujuan setan menguasai si mekfur, orang yang dihir. Ini syirik. Karena dengan melakukan seperti ini, dia memberikan persembahan-persembahan kepada setan. Banyak macamnya. Memberikan sesaji, melakukan ini, melakukan itu. Sebagian melakukan kemaksiatan dengan berzina, dengan minum khamr, dengan memperkosa sekian gadis misalnya. Sebagian dengan melakukan tipuan seperti membaca Al-Quran, sholat, ya, ini tipuan. Gitu. Sholat yang bid'ah tentu, membaca Al-Quran dengan cara bid'ah. Untuk pernah dengar orang baca Yasin diulang-ulang, Yasin, Yasin, tujuh atau berapa kali Al-Quran yang hafiz. Nanti kalau sudah sampai salamun qaulam min rabbil alamin diulang-ulang. Jelas ini bid'ah. Setan bisa masuk. Yang kedua, dosa besar, permusuhan, fisik fasik, tetapi belum jatuh ke dalam syirik. Wahuwa asani, yaitu yang jenis kedua. Alladhi yakunu biwasitasil adwiya wal aqafir wa nahwiha. Yaitu dengan perantara-perantara, benda-benda tertentu, obat-obat tertentu, barang-barang tertentu. Ya. Wa bihadza at-taqsimi alladhi dzakarnahu natawassalu bihi ila mas'alatin muhimmatin. Dengan pembagian ini, maka sampailah kita kepada masalah yang sangat penting. Apa? Hal yakfuru as-sahir aw la yakfur? Apakah orang yang menyihir itu sudah kafir apa belum? Ini masalah yang sangat penting. Ikhtalafu fi hadha ahlul ilm. Dalam masalah ini para ulama berselisih. Wa minhum man qala innahu yakfur wa minhum man qala innahu la yakfur. Sebagian ulama mengatakan kafir. Tukang sihir otomatis kafir. Sebagian mengatakan belum. Belum kafir. Tergantung keadaan. Yes. Walakin taqsim as-sabiq, akan tetapi dengan pembagian yang telah lalu, penjelasan tadi yang telah kami sebutkan, kata beliau, yatabayyanu bihi hukmu hadhihi al-mas'alah. Semakin jelas hukum masalah ini. Apakah kafir atau tidak? Faman kana sihruhu biwasitati syayatin, barang siapa yang sihirnya dengan perantara setan, fa innahu yakfur. Maksudnya langsung dengan perantara setan langsung. Yeah. Bukan ini, lantaran ini, tapi langsung setan, minta kepada setan. Fa innahu yakfur, jelas ini kafir. Li'annahu la yata'assa dzalika illa bisyirki ghaliban. Karena hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan berbuat syirik. Pada umumnya seperti ini. Di qaulihi ta'ala, beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, kisah tentang Nabi Sulaiman. Di mana selama berabad-abad Nabi Sulaiman dituduh bermain sihir. Selama berabad-abad. Ketika Nabi Sulaiman wafat, setan menyebarkan berita fitnah bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam mempunyai kekuasaan yang luar biasa, bisa menguasai manusia, hewan, jin, itu karena sihir. Berabad-abad lama terkena fitnah. Sampai turun ayat ini. Maka Al-Quran menepis subhat. Yes. Turunnya Al-Quran salah satu hikmahnya menepis subhat. wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan itu. Ya. Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak bermain sihir. Yang kafir, yang bermain sihir, setan-setan itu. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti Nabi Sulaiman tidak. Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, Nabi Sulaiman tidak bermain sihir, Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat dari Allah. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Para imam al-hadis mengatakan tidak ada keterangan yang sahih tentang Harut dan Marut kecuali ayat ini. Ya, kan banyak cerita. Harut Marut itu ini, Harut Marut itu anu, Harut Marut itu dulunya dua malaikat yang mencaci seorang nabi. Kenapa diutus, diberi tugas, enggak becus, lalu diturunkan, dia suruh jadi nabi, jadi manusia, akhirnya berbuat maksiat dan seterusnya. Ini dhaif. Ini dhaif. Dan tidak ada yang sahih kecuali ayat ini, jelas ayat ini sahih. Ya, terjaga ya. Tapi enggak ada keterangan siapa. Dan Ibnu Katsir berbeda dengan Al-Qurtubi misalnya, memaknai ma di sini bukan lin nafi, bukan li syai' tapi lin nafi. Ma di sini bukan ma apa-apa tapi ma tidak. Kan ma kadang-kadang apa, kadang-kadang tidak. Ibnu Katsir memilih di sini tidak. Artinya tidak ada Harut Marut itu malaikat gitu maksudnya. Di negeri Babil enggak ada. Jadi enggak ada malaikat turun. Ini sesuai dengan kaidah umum bahwa malaikat tidak ada yang turun ke bumi menjadi manusia, enggak ada. Malaikat adalah malaikat. Ya. Malaikat adalah di langit, kalau toh di bumi tentu gaib, tidak dilihat oleh manusia. Ya. Nah, maka Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa ma di sini tidak. Artinya tidak diturunkan dua malaikat. Berarti selama ini itu dusta kalau ada dua malaikat yang pernah turun di negeri Babil, yang namanya Harut dan Marut. Ya, berarti menurut tafsiran Ibnu Katsir, Harut dan Marut ini manusia, bukan malaikat. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna. Mereka tidak mengajarkan seseorang sampai mereka mengatakan kami ini fitnah, kami ini ujian. Jadi manusia itu diuji dengan Harut dan Marut ini. Wala kafur, jangan engkau kufur. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Seperti yang dinukil oleh beliau tadi, bahwa setan-setan itu yang menyihir itu tidak bisa memberikan mudarat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan sementara tidak mendatangkan manfaat. Nah, dari sini kita tahu dan wajib bagi kita beriman bahwa sihir tidak mendatangkan manfaat. Barangkali sekilas ya. Sekilas bermanfaat. Tadinya dia tidak suka sama kita, dengan kita sihir jadi suka. Kan manfaat, itu sekilas. Kita wajib beriman dengan ayat ini, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang mendatangkan mudarat. Ya. Tidak mendatangkan manfaat. Ya. Yeah. Atau dengan tafsiran lain tidak memudaratkan dan tidak memanfaatkan secara hakikat. Ya. Yeah. Maksudnya kecil. Artinya kekuatan sihir itu jauh lebih kecil daripada kekuatan manusia sebagaimana yang kita bahas. Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka mengetahui bagi orang yang mengetahui bahwa mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat. Ah, dengan berdasarkan ayat ini, maka beliau menyimpulkan bahwa sihir itu menyebabkan kafir. Ya, dengan perantara setan. Wa man kana sihruhu bil adwiyati wal aqafir wa nahwiha fala yakfur. Akan tetapi sihir dengan perantara-perantara ini itu, benda-benda ini dan itu. Dan kadang-kadang sulap bisa bermakna sihir kan? Karena saking cepatnya tangan, saking hebatnya dia memperkenalkan menyihir manusia. Secara kaidah bahasa tadi di awal kita bahas. Ya, menipu manusia secara gerakan tangan, ini tidak kufur. Ya. Walakin yu'tabaru 'asiyan mu'tadiyan. Tetapi tetap dianggap sebagai maksiat melampaui batas. Kalau dia menyihir itu dengan alat-alat tertentu yang dia tidak langsung minta kepada syaitan. Ya. Adapun yang jelas kufur adalah yang betul-betul minta kepada syaitan langsung. Wallahu. Ya, kita bersoal jawab. Apa yang harus kita lakukan jika orang dekat kita terkena sihir dan dia begitu lengket dengan istrinya, padahal istrinya sudah jelas kurang baik akhlaknya dan dia tetap lengket? Cinta kepada istri tentu tidak terlarang, ya. Jika istrinya sangat dia cintai sementara berbuat maksiat, maka dia harus berusaha agar istrinya berhenti dari maksiat itu. Kalau tidak, cerai. Ada dua pilihan. Nah, karena itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, istriku berakhlak buruk, tidak menolak tangan yang menjamah, artinya dia ada salaman laki-laki mau, ya, tidak baiklah anaknya. Kata Nabi, talikha, cerai. Istri yang seperti itu oleh Nabi diperintahkan untuk diceraikan. Laki-laki ini mengatakan, aku sayang kepada dia, cinta kepada dia, bahasa kita, ya. Aku berat kehilangan dia. Kata Nabi, kalau begitu didiklah. Berarti ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau mungkin kita merasa tidak mampu memperbaikinya, ceraikan. Atau mungkin kita berat menceraikan, gak apa-apa, tapi didik. Usahakan didik yang baik. Ini bukan bagian dari sihir, saya kira, ya. Jika ingin memberi nama untuk anak, apakah harus dengan menggunakan bahasa Arab? Bolehkah memberi nama dengan bukan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Inggris? Tidak, ya. Tidak. Tidak ada kaidah harus dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa kita enggak masalah. Asal memang uruf kita gitu. Orang Jawa siapa namanya? Selamat, ya itu orang Jawa. Dan selamat kan bagus artinya, ya, selamat kan nama kan doa, selamat gitu. Ya. Dengan meniru nama para nabi, nama para sahabat, tentu bagus, nama orang-orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim, bahkan ketika para a'immah membahas, apakah di dalam Al-Quran ini seluruh kata-katanya bahasa Arab semua? Beliau mengatakan tidak. Ada nama-nama ajam, ada nama-nama yang bukan Arab. Salah satunya Ibrahim, Nuh, gitu. Ada di sini kita tahu bahwa ya karena zaman Nabi Ibrahim kan belum ada bangsa Arab. Yang menurunkan bangsa Arab itu dan dari suku Jurhum yang bersama dengan Nabi Ismail dan Hajar di Makkah itu telah keluar air zam-zam itu kan. Yang tidak boleh orang Jawa tapi namanya Michael misalnya atau Napoleon ya, pada orang Jawa ah, ini ya nggak boleh, ini tetap boleh ya. Kalau misalnya dia orang Bosnia namanya Milosevic atau apa, ya memang itu nama orang situ, nggak masalah ya. Atau boleh dengan meniru nama para nabi, para rasul, orang-orang soleh, karena doa. Dan sekali lagi bahwa nama itu tidak harus punya arti ya. Ibrahim artinya apa? Nuh, Adam artinya apa? Ya, Musa artinya apa? Abu Bakar, Umar, Utsman artinya apa? Enggak ada arti. Nama memang tidak harus ada arti. Ya. Di kita asal nama Arab sepertinya harus ada arti. Ya, saya tolong kasih nama kasih. Artinya apa, Ustaz? Seolah harus ada arti, ya. Ya Utsman, Bilal, enggak ada arti. Ya. Dan nama disunahkan satu. Kalau mau dua ya dengan nama bapaknya, tiga dengan nama kakeknya. Dan nama tidak ada hubungannya dengan nasib, perilaku, tidak ada. Nama buruk dianjurkan diganti ya, dan mengganti nama sangat-sangat mudah. Karena nama yang diganti adalah nama apa? Panggilan ya. Adapun di KTP, di akte, di ijazah, Allah gak peduli. Ya, yang Allah pedulikan apa? Panggilan. Orang akan dipanggil oleh Allah nanti di yaumil mahsyar dengan nama panggilannya apa? Bukan sesuai KTP, akte, ijazah, di ijazahnya apa nih? Oh, nama apa? Enggak, panggilannya. Ya. Maka sayang sekali kalau namanya bagus. Ya. Panggilannya buruk. Ya. Nanti dipanggil dengan nama buruk ya. Apa yang harus dilakukan jika ada kerabat yang terkena santet yang sangat kejam dan dahsyat akibatnya? Di rukyah ya. Cara yang terbaik di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mau apa lagi? Enggak ada cara lain. Ya, berdoa memohon kepada Allah. Sebab dengan nusrah dibalas dengan sihir pula, ini berdosa. Ya, nusrah ya pakai sin itu menolak sihir dengan sihir pula, ini tidak boleh. Karena Islam sudah memberikan contoh bagaimana melawan sihir, yaitu dengan rupiah. Dibacakan An-Nas Al-Falaq ya. Boleh di apa? Bacakan di depan air, kemudian diminumkan atau diguyurkan ke kepalanya dan seterusnya. Ini ada beberapa yang dilakukan oleh para imam. Ya. Apakah hipnosis termasuk sihir? Bagaimana hukum mempelajari ini? Haram tentunya ya. Mempelajari sihir haram ya. Memang hilang, boleh atau tidak tapi yang rajih dan sadar dari'ah jangan. Nah, tidak ada manfaatnya. Hipnotis dia ya. Karena kan seperti yang kita bahas di awal tadi, yang tidak jelas sebabnya ya. Tidak kenal, tidak apa, tiba-tiba ngikut saja, disuruh ini mau, disuruh itu mau. Ini bagian dari sihir. Saya pernah mendengar hadis kalau ada budak di rumah Aisyah bernyanyi dan Rasul tidak melarangnya. Ya betul, hadis ini sahih. Tapi kan ada terusannya. Ya. Habis itu datang Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan mizmarun min mazamiri syayati. Ini seruling di antara seruling-seruling syaitan. Apa kata Nabi? Abu Bakar mengatakan ini seruling syaitan, tidak pantas ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Da'huma ya Abu Bakrin fa innal yawm yawmul 'id. Biarkan wahai Abu Bakar. Ini adalah hari raya. Ini hari raya. Jadi waktu itu hari raya. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa khusus hari raya boleh tabu-tabuhan seperti itu. Kemudian Nabi tidak menyalahkan ucapan Abu Bakar bahwa itu adalah seruling setan. Jadi betul itu seruling setan. Kalau musik nyanyian bukan seruling setan, tentu Nabi akan menegur Abu Bakar. Abu Bakar tidak ditegur. Berarti ucapan Abu Bakar bahwa nyanyian musik itu seruling setan betul. Hanya Abu Bakar belum tahu kalau hari raya boleh. Hari raya dan pernikahan. Ya. Dan sekedar tabuhan ya, yang dipukul. Bagaimana dengan malaikat yang turun kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut? Bukankah mereka menampakkan diri sebagai manusia? Iya, bukan jadi manusia. Kalau menampakkan diri sebagai manusia, Jibril berkali-kali kan? Jibril berkali-kali datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Ya, Nabi kedatangan Dihyah Al-Kalbi, ya, berbisik-bisik, ya, bisik-bisik. Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang paling tampan, ya, sangat tampan. Wanita-wanita menutup wajahnya ketika bertemu dengan Dihyah Al-Kalbi. Kemudian Nabi nanya kepada Aisyah, Aisyah kamu tahu nggak itu siapa? Aisyah menjawab Dihyah. Ya, bukan, itu Jibril, ya, memberikan ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, yang maksud tadi jadi manusia, harus marah itu jadi manusia, terus jadi manusia gitu, hidup di muka bumi ini, bukan seperti Jibril dan Mikail dan datang sebagai manusia, habis itu naik lagi, bukan, jadi manusia. Gitu. Nah, itu yang ditolak oleh Ibnu Katsir. Ada khilaf bainal ulama. Apakah ada sunahnya ketika kita masuk masjid sedang azan muadzin kita disuruh berdiri? Tidak ada sunahnya. Ya. Ada juga hadis dhaif, faqumu idza sami'tum nida faqumu. Jika engkau mendengarkan azan maka berdirilah. Ini tidak sahih. Ya, yang sahih faqulu, ucapkan seperti ucapan muadzin. Kenapa berdiri? Karena kan nunggu tahiyatul masjid. Kan mau sholat tahiyatul masjid. Kan jangan langsung duduk dulu. Ya. Loh, kenapa enggak langsung sholat tahiyatul masjid? Ya kan mau jawab azan, gitu ya. Mau jawab azan, masuk sholat. Ya. Kan jawab azan, doa habis azan kan keutamanya besar. Gitu. Bagaimana kalau dia nggak mau jawab azan, langsung sholat tahiyatul masjid? Jawabnya boleh, nggak ada larangan. Hanya hilang keutamaan menjawab azan, doa terhaga, halat lahu syafaati kata Nabi. Dia halal mendapatkan syafaatku. Jadi karena itu bukan ada perintah khusus bahwa kalau ada azan dikumandangkan kita disuruh berdiri. Ini clear. Apakah zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah adalah bid'ah? Ya, jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah mencontohkan zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal ini ibadah. Ibadah tidak mencontoh Nabi tentu bid'ah. Dan zikir harus ada pujiannya. Allah Akbar. Ya, la ilaha illallah, subhanallah. Ada pujiannya, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Allah saja tidak ada pujiannya, berarti bukan zikir. Ya. Iya, la ilaha illallah, bukan Allah saja. Lakinu bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah, bukan Allah. Bukan Allah, tapi la ilaha illallah. Apakah medis atau dokter bisa mengobati sihir? Saya kira tidak ya. Kecuali jika dokter itu membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Karena kan tadi ma khufiya sababuhu. Mungkin bagi dokter enggak tahu ini di rongsen enggak ada apa-apanya, gitu ya. Di ini enggak ada apa-apanya tapi rasa sakit. Kan khufiya tadi sababu. Kalau dokter mungkin enggak khufiya. Kenapa sakit? Oh, ini jalan darahnya kurang lancar. Oh, ini ada begini, ada begitu ya. Bagi dokter tidak khufiya. Ini khufiya, tersembunyi. Kenapa sebabnya dia sakit? Apakah benar bahwa sholat qobliyah maghrib itu tidak ada? Jawab ada. Bahkan Nabi menyuruh 3 kali sholu qoblal maghrib. Sholu qoblal maghrib. Sholu qoblal maghrib. Liman syaa. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Sholatlah sebelum maghrib. Maksudnya qobliyah maghrib. Bagi siapa yang mau. Nah, dengan lafaz liman syaa, maka para imam menyimpulkan bahwa itu ghairu muakkadah. Tidak ditekan. Tidak seperti qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah subuh dengan 2 rakaat, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib. Ya. Apakah para tukang sulap saat ini yang dapat memakan paku yang memiliki kerugian? Saya kira bukan sulap, ya. Paku kekebal makan paku, saya kira kalau tidur di atas paku mungkin ya. Mungkin ya. Karena ternyata paku yang banyak itu ketika diinjak atau ditidurin itu tidak seperti paku satu ya. Artinya ada penekanan yang apa dibagi-bagi gitu. Jadi gak apa-apa ya. Sepertinya sihir. Tetapi secara ilmu pengetahuan memang gak apa-apa. Yang hebat kalau paku satu gitu ya, nah, paku satu di atas perutnya itu baru hebat. Artinya mungkin sihir. Tapi kalau pakunya banyak, gitu ya, apalagi dekat-dekat gitu, ternyata nggak apa-apa. Ya, itu boleh coba. Allah. Nah, tapi kalau makan paku, makan beling, kebal, ditusuk, tidak apa-apa, jelas ini sihir, bukan sulap kecepatan tangan, bukan. Ya dari setan, maka tidak boleh kita mengikutinya, mempelajarinya dan seterusnya. Allahumma ya, waktu habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.